Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang permasalahan tayamum. Dan pada malam hari ini kita menginjak pada hadis yang ke-38. Al-hadisus saminu wassalasun an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada salah satu pun dari kalangan nabi sebelumku. Yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan memasukkan rasa takut kepada musuh-musuh selama satu bulan perjalanan. Kemudian yang kedua, dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid, ya, dan suci. Siapa saja seseorang dari umatku ketika datang waktu sholat, maka segeralah ia melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, dihalalkan untukku ghanimah yang tidak dihalalkan ghanimah tersebut untuk seorang nabi pun sebelumku. Dan aku yang keempat diberikan syafaat. Kemudian yang kelima, nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Nah, di dalam hadis ini, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan daripada ataupun apa kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dengan perkara-perkara yang mulia, dengan keunggulan-keunggulan yang itu menunjukkan pujian yang tidak diberikan, ya, kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan Nabi Muhammad sallam itu diberikan kekhususan, maka umatnya yaitu umat Muhammad dengan keberkahan nabi yang mulia ini pun mendapatkan sesuatu keutamaan dan juga kemuliaan. Nah, di antara kekhususan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW seperti yang tertera di dalam hadis ini yang disebutkan lima perkara atau lima hal. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, akan memberikan penguatan ya, kepada diri Rasulullah SAW ketika menghadapi musuh-musuhnya dengan rasa takut. Dan ini salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah itu memberikan rasa takut. Ya. Karena memang tidak ada orang yang tidak memiliki rasa takut. Ya. Jadi setiap orang itu memiliki rasa takut. Tetapi bagaimana ya, orang yang berani itu bisa memanage, mengelola rasa takut tersebut. Ya. Nah, dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan rasa takut itu ke dalam hati-hati musuh, ya, maka itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika rasa takut itu masuk ke dalam hati mereka, mereka menjadi lemah dan Rasulullah SAW akan menjadi kuat, ya, seperti itu. Sehingga dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan ya, barisan-barisan mereka ya. Dan itu disebutkan dalam hadis ini adalah apa? Sebelum satu bulan perjalanan menuju medan perang ya. Nah, jadi memang untuk ukuran waktu pada saat itu diukur dengan lamanya perjalanan. Dan untuk melakukan peperangan itu di tempat yang sangat luas dan lapang seperti itu ya, sehingga apa membutuhkan satu perjalanan. Nah, disebutkan di sini adalah selama satu bulan perjalanan. Dan ini merupakan bentuk penguatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk memberikan ya kekalahan dan kekecewaan kepada musuh-musuh agama. Dan ini merupakan pertolongan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan kepada Nabi yang mulia ini dan umatnya yang diberikan rahmat, di mana bumi itu dijadikan masjid. Ya, jadi bumi itu dijadikan masjid. Nah, jadi kalau kita kembali kepada makna masjid, ya, memang masjid itu memiliki banyak makna. Jadi masjid itu pertama ada yang bersifat makna bahasa, yaitu tempat untuk bersujud. Kemudian yang kedua ada makna secara urf, ya. Secara urf itu artinya ya tempat yang dijadikan ya untuk sholat, dan itu berupa sebuah bangunan yang kita kenal sekarang ya. Tetapi juga masjid bisa berarti adalah setiap tempat yang dilakukan sholat di tempat tersebut ya. Nah, jadi nanti kita akan sedikit membahas ya berkaitan dengan masalah musholla ketika atau tanah lapang ketika Idul Adha ataupun Idul Fitri. Ya, kita banyak melihat ada orang yang ketika datang masuk ke sana kemudian sholat dua rakaat. Ya, banyak orang mengatakan oh itu tahiyatul lapangan katanya. Seperti itu. Nah, kita akan bahas nanti seperti itu. Nah, jadi intinya adalah apa? Bumi itu dijadikan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tempat yang bisa dijadikan untuk melakukan salat. Ya, jadi bukan masjid dalam arti apa namanya? Urf seperti kita sekarang, sebuah bangunan misalkan ada kubah ya cirinya atau ada menara seperti itu disebut dengan masjid. Artinya apa? Tempat mana saja ketika seorang itu salat, maka itulah disebut dengan masjid seperti itu. Nah, sehingga apa? Siapapun ya ketika dia itu ya masuk waktu sholat, maka segeralah dia itu sholat ya, dan tidak dikhususkan pada tempat-tempat yang khusus. sebagaimana umat-umat sebelum mereka, ya, mereka itu biasa melakukan ibadah mereka itu di dalam, ya, mungkin gereja ataupun di dalam biara dan lain sebagainya. Maka, ya, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat, ya, satu kesulitan dan kesempitan dari umat ini. Dan ini menunjukkan keutamaan karunia dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Di mana saja kita berada, yang penting itu adalah bumi, maka disitulah kita bisa untuk melakukan sholat. Nah, kita masuk pada, ya, apa yang saya sudah tadi sampaikan, ya. Ketika musalla itu, ya, musalla itu dijadikan tempat untuk sholat, maka secara hukum dia adalah sebagai masjid. Ya, secara hukum dia sebagai masjid. Ya. Nah, sehingga orang atau wanita yang haid, ya, itu tidak boleh masuk ke dalam barisan saf wanita. Tetapi dia berada di tempat yang khusus di pinggir. Ya, bukan berarti karena dia tidak boleh sholat, itu sudah pasti. Tetapi kenapa? Karena tanah lapang ketika itu, ya, sebagai hukumnya sebagai masjid untuk sementara. Nah, sehingga ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, ya, di dalam apa namanya bukunya, ya, Majmu' Fatawa, ya. Beliau menjelaskan, maka tidak boleh kita mengingkari kalau ada orang yang salat dua rakaat dengan maksud dia melaksanakan tahiyatul masjid. Karena bisa jadi apa yang dia pahami, musola atau tanah lapang ketika itu hukumnya sebagai masjid. Nah, dengan dasar tadi, Nabi SAW itu memisahkan wanita-wanita yang haid itu untuk tidak masuk di dalam barisan. Ya, bukan berarti karena mereka tidak boleh sholat, itu sudah pasti. Tetapi karena hukumnya itu sebagai masjid. Sehingga wanita yang haid itu tidak boleh tinggal atau berdiam diri di dalam masjid. Nah, itu walaupun ya tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tetapi minimal apa? Kita tidak mengingkari perbuatan tersebut. Ya, karena ini masuk dalam kategori ijtihad, ya. Maka dalam satu kaidah disebutkan la inkara fi masailil ijtihad. Jadi tidak boleh kita saling mengingkari di dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya apa? Ijtihad, seperti itu. Ya. Nah, ini yang kedua, ya, artinya apa? Bumi itu dijadikan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adalah apa? Bumi itu dijadikan sesuatu hal yang suci. Ya. Nah, ini adalah satu apa namanya? Karunia ataupun satu kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada umat-umat terdahulu ketika mereka itu akan bersuci, mereka harus dengan menggunakan air, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada umat ini tanah itu sebagai media untuk bersuci ketika tidak mendapatkan air, atau ketika seseorang itu tidak mampu untuk menggunakan air karena dikhawatirkan akan memudaratkan dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, bahwasannya ghanimah yang diambil atau harta ghanimah yang diambil dari orang-orang kafir ataupun orang-orang yang berperang, maka halal, ya, bagi Nabi SAW dan umatnya. Jadi ghanimah ini adalah harta yang didapatkan melalui peperangan. Jadi setelah peperangan. Jadi ada juga harta yang tidak atau yang didapatkan tetapi tidak melalui peperangan. Maka istilahnya bukan ghanimah tapi dengan istilah fai. Ya. Jadi fai itu adalah harta tetapi yang didapatkan tanpa melalui apa? Peperangan. Jadi harta orang kafir yang didapatkan, ya, itu tanpa melalui apa? Peperangan. Nah, sehingga, ya, sampai sekarang ada sebagian, ya, pemahaman yang, ya, keliru ketika dia menganggap orang yang berada di luar kelompoknya itu sebagai orang kafir. Nah, sehingga akhirnya apa? Dia boleh mengambil harta orang tersebut dengan alasan itu adalah harta faid. Ya, seperti itu. Jadi ketika kelompoknya itu sudah meyakini bahwasanya setiap orang yang berada di luar kelompoknya adalah kafir, maka dia boleh mengambil harta harta tersebut. Ya. Nah, jadi itu ada sampai sekarang ya. Ya, artinya apa? Satu kelompok yang memang ya sangat eksklusif, ya, sangat eksklusif, yang itu sebetulnya ya keliru dan menyimpang seperti itu. Ya, karena menganggap apa? Dirinya dan kelompoknya itu sebagai orang Muslim, sedangkan di luar kelompoknya itu dianggap sebagai orang kafir seperti itu. Ya. Nah, harta ghanimah yang diambil dari orang kafir yang ataupun yang orang-orang yang melakukan peperangan itu halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian pembagian ya harta ghanimah ini yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Ya. Ya, padahal apa? Ya, harta ghanimah ini diharamkan pada para nabi ya sebelum Nabi Muhammad SAW, demikian pula dengan umat-umatnya seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa disebutkan di sini? Ya. Annal ghanaima allati tu'khadhu minal kuffar wal muqatilin halalun li hadhihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Ya, bahwasannya harta ghanimah yang diambil dari orang-orang kafir dan orang-orang yang berperang ya, maka halal bagi nabi ini sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Wa yaqtasimunaha ala ma bayyana Allah taala. Kemudian apa? Hal itu dibagikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an kanat muharramatun 'alal anbiya'i as-sabiqina wa umamihim. Setelah ya hal itu diharamkan bagi para nabi-nabi terdahulu dan umat-umat mereka. Haitsu kanu yajma'unaha fa in kubilat nazalat 'alaiha narun minas sama' fa ahraqatha. Jadi ketika mereka itu mengumpulkan harta ghanimah ya, kemudian mereka itu menerimanya, nazalat 'alaiha narun minas sama', maka akan turun dari langit itu apa? Api. Fa akhraqatha, maka itu akan membakar apa? Harta ghanimah tersebut ya. Dan ini memang sesuatu hal yang terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maqam al-mahmud, dengan kedudukan yang terpuji. Wa syafa'atul uzma, dan diberikan syafaat uzma. Ya. Pada hari di mana para nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi ya, ketika pada hari kiamat ya, mereka itu apa? Tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Kenapa? Karena rasa malu, karena mereka melakukan ya, dosa dan kesalahan. Ketika manusia itu berkumpul di padang mahsyar, kemudian pada saat itu seluruh manusia dalam kesulitan yang sangat besar, kemudian mereka mendatangi kepada Nabi Adam alaihi alaihissalam. Kemudian memuji Nabi Adam alaihissalam bahwasanya engkau adalah manusia yang diciptakan oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Berilah syafaat kepada kami. Tetapi Nabi Adam alaihissalam memberikan uzur, alasan tidak bisa. Kenapa? Karena dia telah melanggar larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga akhirnya dia diturunkan oleh Allah dari surga. Akhirnya apa? Dia tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, demikian pula dengan Nabi Nuh alaihi salam pernah melakukan kesalahan untuk apa? Memintakan ampun bagi anaknya yang padahal dia itu apa? Ingkar atau kafir. ya, dimintakan ampun oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan bahwasanya dia adalah keluargaku, ya, maka Allah Subhanahu wa taala membantah apa? Dia itu adalah bukan keluargamu. Nah, artinya apa? Ikatan keluarga secara nasab, ya, itu berbeda dengan ikatan keluarga secara din. Dan ikatan keluarga secara din itu jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan ikatan keluarga secara nasab ataupun darah seperti itu. Sehingga apa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang dia itu ingkar saja tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian keluarga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, manusia ketika itu mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta syafaat. Nabi Ibrahim pun tidak mampu untuk memberikan syafaat. Kenapa? Karena telah melakukan kesalahan dan dosa. Yaitu apa? Dengan pernah berbohong. Ya, disebutkan ada 3 kali bohongnya. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah ketika ditanya, "Wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Tuh, yang besar katanya yang menghancurkan. Padahal yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mensisakan berhala yang paling besar kemudian menggantungkan apa? Kapaknya itu. Kemudian ketika ditanya itu siapa yang menghancurkan itu? Yang besar. Nah, itu adalah bentuk apa? Bentuk buah. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Ketika Nabi Ibrahim itu bersama istrinya Sarah, ya, Sarah. Jadi ketika itu ada Namrud itu, ya, hendak memperistri setiap wanita yang cantik. Ya. Nah, kebetulan istri Nabi Ibrahim itu bernama Sarah. Nah, memiliki rupa yang cantik. Ya, jadi biasanya kalau yang namanya Sarah itu biasanya apa? Cantik. Nah, ketika dia itu ditanya oleh pasukan Raja Namrud, ya, siapa dia ini? Ya, Nabi Ibrahim tidak mengatakan ini istri saya. Karena kalau mengatakan ini istri saya, dia akan diambil untuk dijadikan istri oleh Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah saudara saya. Nah, maksud Nabi Ibrahim dengan perkataan dia adalah saudara saya adalah saudara seagama. Ya, karena sama-sama dia seorang muslim. Nah, ini adalah bentuk apa? Bentuk dusta seperti itu. Nah, kemudian akhirnya ya, manusia mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tidak bisa memberikan apa? Syafaat. Kenapa? Karena pernah membunuh dengan satu pukulan. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi Musa itu memiliki apa? Kekuatan yang sangat besar. Sekali pukul langsung tewas. Ya, itu seorang pemuda Mesir dari kalangan apa? Kitbi. Ya, seperti itu. Dipukul langsung tewas seperti itu. Nah, kemudian manusia mendatangi Nabi Isa alaihissalam, tetapi Nabi Isa tidak memberikan uzurnya, tetapi apa? Memerintahkan untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan ana laha wa yasjudu tahtal arsh. Ya, jadi Nabi itu yang memberikan syafaat, kemudian dia bersujud kepada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yumajjidu Allah taala bima huwa ahlu. Dan dia apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang memang seharusnya dia diagungkan. Kemudian fayuqal. Kemudian ada yang mengatakan, ya, Ishfi tushaffa, ya, wasal tu'tau, ya. Jadi apa? Berikanlah syafaat, maka apa? Dia akan diberikan syafaat. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada manusia. Nah, inilah yang disebut dengan syafaatul uzma atau disebut dengan al-maqamum mahmuda yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah setiap nabi itu diutus untuk setiap kaumnya. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi yang mulia ini dengan risalahnya yang tinggi, ya, dan menyeluruh, ya, dan menjadi satu, ya, dustur, ya, undang-undang yang abadi, menjadi satu aturan yang akan tetap ada untuk seluruh manusia, ya, walaupun jenis mereka berbeda-beda, ataupun sukunya berbeda-beda, bahasanya berbeda, ataupun tempat tinggalnya yang saling berjauhan, maka syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah syariat yang as-salihah li kulli zaman wa makan. Dia itu apa? Cocok layak untuk setiap masa dan tempat. Ya. Nah, jadi apa? Di dalam syariat Islam ini ada sesuatu yang tetap, ya. Tetapi nanti ada yang bisa berubah. Yang namanya salat, baik orang yang kulitnya putih, hitam, kuning, ya, itu sama cara melakukan salatnya. Ya, itu tidak berubah. Mau dilakukan di kita di Indonesia ataupun di mana saja, cara sholatnya itu tidak berubah. Ya. Tetapi nanti ada yang mutaghayyirat, yang itu akan berubah, ya, sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Nah, disinilah, ya, apa namanya, berlakunya ijtihad. Jadi ijtihad itu, ya, tidak tertutup dan akan terus, ya, sampai dengan hari kiamat. Ya. Kita ambil contoh misalkan apa? Ijtihadnya para sahabat yang itu apa, ketika menghadapi satu permasalahan yang tidak didapatkan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini saya contohkan, ya. Pernah saya sampaikan di pondok mahasiswa, ya. Ketika apa? Umar bin Khattab itu, ya, tidak memberikan zakat bagi satu golongan yang disebut dengan mu'allafatu qulubahum, orang yang ditundukkan hati mereka. Jadi sebetulnya mu'allaf itu tidak identik dengan orang yang baru masuk Islam, ya. Kadang ada orang yang sudah masuk Islam sudah 10 tahun, oh dia mu'allaf katanya. Mu'allaf baru 10 tahun katanya. Seperti itu. Ya, ini sudah jadi apa istilah yang memang memasyarakat. Jadi mu'alaf itu sebetulnya adalah orang yang ditundukkan hatinya. Bisa jadi dia adalah orang yang baru masuk Islam, kemudian supaya dia itu tidak kembali kepada agamanya diberikan zakat, ya, seperti itu. Ataupun bisa jadi ada orang kafir tapi zalim. Nah, supaya orang kafir itu tidak berbuat zalim, maka apa? Diberikan zakat. Ya, supaya kezalimannya itu apa? Ya, berkurang atau berhenti dengan apa? Diberikan harta zakat. Nah, ketika itu Umar bin Khattab, ya, pernah apa? Berijtihad untuk tidak memberikan, ya, memberikan apa? Zakat kepada orang yang masuk dalam kategori mu'allafatu qulubah. Jadi ketika ada orang yang dia itu baru masuk Islam kemudian mendatangi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, memberikan surat, ya, untuk apa? Memberi orang ini diberikan zakat karena masuk dalam kategori mu'allafatu qulubah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq meminta supaya orang ini mendatangi Umar bin Khattab untuk menjadi saksi. Nah, ketika itu apa? Suratnya dibawa, kemudian diberikan kepada Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab membaca. Setelah dia itu membaca, suratnya itu dirobek-robek. Nah, orang ini semakin heran. Loh, kok surat dari khalifah itu dirobek-robek oleh Umar? Seperti itu. Dan Umar mengatakan, "Saya tidak akan memberikan zakat untukmu, ya. Kenapa? Karena saat ini Islam dalam keadaan kuat. Dulu Nabi SAW memberikan zakat kepada golongan mu'allafatu qulubahum karena Islam dalam kondisi lemah. Sekarang Islam dalam kondisi kuat, maka apa? Tidak diberikan." Akhirnya orang ini apa? Kembali lagi kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu. Sampai orang itu bingung, ya. Ini sebetulnya yang Khalifah ini siapa? Anda atau Umar? Kenapa? Kok surat saya itu kok disobek-sobek seperti itu? Dan Umar mengatakan, "Saya tidak mendapatkan bagian zakat." Nah, akhirnya apa? Abu Bakar mengatakan, "Yang Khalifah itu Umar," katanya, "bukan saya." Itu. Ya, padahal yang Khalifah sebenarnya Abu Bakar. Tapi karena tawadunya itu, Abu Bakar mengatakan, "Yang Khalifah itu Umar." Artinya apa? dia itu benar. Ya, benar artinya apa? Anda itu sebetulnya tidak mendapatkan bagian zakat. Kenapa? Karena sekarang Islam sudah kuat. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi ijtihad yang seperti ini akan terus terbuka. Ya, dan inilah yang menjadikan Islam itu nanti apa? Cocok untuk setiap masa dan tempat. Nah, tetapi ada hal-hal yang sifatnya permanen yang tidak akan berubah. Nah, ini yang berbeda dengan pandangan orang-orang sekarang, ya, yang dikategorikan sebagai pandangan liberalisme, ya, di mana mereka itu menganggap bahwasanya apa? Islam dulu dengan Islam sekarang itu beda. Artinya apa? Ada hal yang berubah. Bahkan sesuatu yang sifatnya pasti dan qat'i pun mereka bisa merubahnya. Ya. Misalkan begini. Kita kan di dalam Al-Qur'an disebutkan larangan untuk memakan daging babi. Ya. Nah, banyak orang yang berpikir, apa di Arab ada babi apa ya? Ah, mungkin yang namanya khinzir itu bukan babi, mungkin hewan yang lain gitu kan. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak mungkin kok di padang pasir itu ada yang namanya babi. Jadi apa? Khinzir itu diartikan dengan babi itu tidak cocok dengan kondisi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, setelah akhirnya apa? Itu dirubah, tetapi dirubah itu dengan cara apa? Direduksi. Terus seperti itu. Ya. Nah, begitu. Sampai misalkan ya, misalkan sesuatu yang haram yang sudah pasti dan jelas keharamannya, justru ini apa? Dianggap sesuatu hal yang dibolehkan bahkan dikuatkan dengan dalil agama. Misalkan begini. Homoseksual, lesbian itu sudah jelas, ya. Orang awam saja sudah tahu ini adalah apa? Haram, seperti itu. Tetapi beberapa cendekiawan dalam tanda petik, justru mereka apa? Membolehkan. Bahkan berdalilkan, dan tidak tanggung ini mana yang bicara profesor gitu kan. Ya, profesor. Berdalilkan dengan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ya. Rijal dan nisa. Dalam bahasa Arab katanya rijal dan nisa itu tidak menunjukkan seksualitas. Artinya apa? Tidak menunjukkan jenis seksnya, laki-laki atau wanita. Tetapi itu menunjukkan apa? Sifat kelaki-lakian. Artinya apa? Orientasi seksual itu ya tidak dipermasalahkan. Laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan tidak masalah. Yang penting yang satu bersifat laki-laki, yang satu bersifat perempuan. Kan begitu? Nah, sampai dengan menguatkan dengan ayat-ayat Quran. Padahal sudah jelas keharamannya. Nah, jadi apa? Islam itu adalah sesuatu yang cocok untuk setiap masa dan tempat, tetapi apa? Ada sesuatu yang permanen yang tidak akan berubah sampai dengan hari kiamat. Tetapi nanti ada yang dia itu apa? Terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Disinilah pintu ijtihad terbuka seperti itu. Nah, sehingga apa? Syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu syariat yang memang terus akan berlaku sampai dengan hari kiamat. Berbeda dengan syariat pada nabi-nabi sebelumnya yang itu mungkin cocok untuk apa? Zaman untuk kaum tertentu. Nah, sehingga sekarang ini ya bagaimana Islam, syariat Islam ini dibenturkan dengan budaya. Ya, sehingga banyak ya ajaran ataupun syariat-syariat Islam itu dianggap sebagai budaya yang lahir dari Arab. Ya, misalkan laki-laki pakai jenggot, wah itu kan budaya Arab. Abu Jahal juga jenggotan katanya. Ya, Abu Jahal juga pakai jenggot katanya. Budaya Arab itu. Ya. Atau mungkin seperti jilbab, itu budaya katanya. Ya, di kita kan enggak pakai gitu. Ya, pakai kebaya, pakai apa gitu kan, budayanya begitu. Nah, kesanggul seperti itu. Ya, akhirnya begitu. Ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Direduksi terus sampai akhirnya apa? Ya, tidak ada lagi syariat Islam. Ya. Bahkan apa yang namanya agama itu menjadi satu ya konsumsi yang sifatnya apa? Pribadi. Ya, ini mah masalah pribadi ya. Jadi agama itu sudah masalah apa? Pribadi, enggak bisa. Ya. Karena setiap orang itu tidak mungkin hidup sendirian dan dia harus berinteraksi dengan orang lain. Ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah ya, tafdilu nabiyina Muhammad nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. Jadi pengutamaan nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh para nabi, wa tafdili ummatihi ala sairil umam. Dan ya, pengutamaan umatnya dari seluruh umat-umat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah ta'didun ni'amillahi 'alal 'abdi wa in dzakaraha 'ala wajhi syukri lillah wa dzakara ala'ihi yu'addu ibadah wa syukran lillah. Ya. Jadi apa? Menghitung nikmat Allah kepada hambanya. Kalau dia itu menyebutkan atas dasar syukur kepada Allah, maka menyebutkan nikmat tersebut adalah masuk kategori ibadah dan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memasukkan rasa takut kepada musuh, kemudian dihalalkan baginya harta ghanimah, kemudian beliau diutus kepada manusia secara umum, ya. Kemudian kehususan-kehususan ini bukan berarti satu pembatasan, ya. Jadi dalam hadis ini hanya disebutkan lima, tetapi apa? Ada juga yang menyebutkan kehususan-kehususan itu sampai dengan 17. Ya, menurut Imam As-Sunani ada sekitar 21. Ya. Ada 21. Dan kalau kita mengumpulkan yang besar dan yang kecil, mungkin akan ada banyak tambahan-tambahannya. Kemudian yang keempat, an-nasihat as-salati la takhtassu bi baq'atin duna ukhra. Jadi kesahan sholat itu tidak dikhususkan pada tempat tertentu, tetapi tempat yang lain tidak sah. Artinya apa? Selama itu adalah di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Sholat itu adalah sholat yang sah dilakukan kecuali pada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, annal asla fil ardi taharatu lis-salati wa tayammum. Ya, hukum asalnya yang namanya tanah itu ya adalah satu media untuk bersuci ya, untuk sholat dan juga dengan tayamum ya. Setiap permukaan bumi itu layak untuk dijadikan media untuk bertayamum. Kemudian yang ketujuh adalah luasnya syariat ya ini dan agungnya syariat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ataupun mengatur ya alam semesta ini untuk hamba-hambanya ya, untuk beribadah dan juga untuk bermuamalat ya, walaupun mereka itu berbeda suku, berbeda negara dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, dalam hadis ini disebutkan ayyuma rajulin ya. Jadi tidak menunjukkan bahwasanya dia itu adalah laki-laki saja, tetapi yang dimaksud juga adalah wanita. Ya, artinya apa? Wanita ataupun laki-laki di mana saja dia itu mendapatkan waktu sholat, maka segeralah dia sholat di tempat tersebut. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir, berkata Imam Sunani, innama khussa masafata syahri duna masafati ab'ad minhu li'annahu lam yakun bainahu wa bainam min azharil adawatul aksar min dhalik. Jadi Imam Sunani mengatakan dikhususkan kenapa rasa takut itu selama sebelum satu bulan perjalanan ya dan tidak lebih. Kenapa? Karena memang ya musuh yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya itu tidak lebih dari satu bulan perjalanan seperti itu ya. Nah, inilah mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.